Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Asy-Syaikh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi rahimahullah melanjutkan apa yang beliau sebutkan dari pembahasan al-isti'jalu bil azab, minta untuk disegerakan azab. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, terkadang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam kaum musyrikin dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala jika mereka terus menerus di atas penyelisihan mereka sebagaimana sudah berlalu. Namun tatkala azab tidak kunjung datang, maka mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar disegerakan turunnya azab. Tentunya permintaan itu bertujuan untuk mengolok-olok Nabi dan menantang beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menampakkan bahwa ancaman itu sebenarnya tidak memberi pengaruh kepada mereka. Tidak akan mungkin terwujud selama-lamanya. Ancaman hanya sekedar ancaman saja. Maka Allah subhanahu wa ta'ala atas itu menurunkan beberapa ayat. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hajj ayat 47. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. Dan mereka meminta untuk disegerakan azab. Dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menyelisihi janjinya. Dan sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu seperti 1000 tahun dari apa yang mereka hitung. Di antaranya pula adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ankabut ayat ke-54. Yasta'jilunaka bil azabi wa inna jahannama lamuhitatun bil kafirin. Mereka minta kepadamu agar disegerakan azab. Dan sesungguhnya jahannam akan mengepung orang-orang kafir. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 45 sampai 47. Afa aminal ladzina makaru sayyi'at an yakhsifallahu bihimul arda aw ya'tiyahumul adzabu min haitsu la yash'urun aw ya'khudhahum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin aw ya'khudhahum ala takhawufin fa inna rabbakum la ra'ufur rahim. Apakah merasa aman orang-orang yang mereka melakukan makar-makar jahat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi? atau Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada mereka azab dari sisi arah yang tidak mereka sadari. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dalam perjalanan mereka. Sehingga mereka tidak dapat menolak azab itu. Atau Allah subhanahu wa ta'ala akan mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai mereka binasa. Maka sesungguhnya Rabbmu maha pemaaf lagi maha penyayang. Dan beberapa ayat yang lainnya. Dan termasuk barakallahu fikum bagian dari mujadalah al-musyrikin, perdebatan kaum musyrikin, bahwa mereka menuntut ayat-ayat dan mukjizat-mukjizat, berbagai macam perkara yang di luar kebiasaan. Namun, permintaan itu mereka tuntut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah sikap penentangan saja dan upaya mereka untuk melemahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya. Apa yang dijelaskan oleh sunnahnya dan memutuskan hujjah mereka. Dan akan kita lewati insyaAllah, kata Syekh, pada pasal-pasal yang akan datang insyaAllah. Kemudian beliau melanjutkan, itulah berbagai macam upaya-upaya yang dengannya kaum musyrikin menghadapi risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Mereka telah mengerahkan semuanya dari satu sisi kepada sisi yang lain, berpindah dari satu tahap kepada tahap yang berikutnya, beralih dari satu langkah kepada langkah yang lainnya, semua sudah mereka tempuh. Dari sikap keras kepada sikap lunak, dari lunak kepada sikap keras, dari bantah-bantahan kepada toleransi, dari sikap toleran kepada bantah-bantahan lagi jidal, dari sikap agresif kepada sikap responsif, demikian pula sebaliknya. Terkadang mereka berkobar-kobar, terkadang pula mereka mengendor. Mereka melakukan perdebatan kemudian berlemah lembut. Mereka terkadang bertikai, terkadang mengalah, terkadang mengancam, terkadang berharap. Jadi barakallahu fikum, semua upaya sudah mereka lakukan. Seakan-akan mereka maju mundur. Tidak punya ketetapan sikap. Tidak punya ketetapan sikap. Dan tujuan mereka dari itu semua, dari berbagai macam langkah-langkah, upaya-upaya yang sudah mereka tempuh, tujuannya adalah untuk menahan dakwatul Islam dan agar tidak terhalang tersebarnya kekufuran. Akan tetapi mereka, kata Syekh, setelah mengerahkan semua kesungguhan mereka, maka mereka ternyata pun kembali merasakan kegagalan, kerugian, sehingga tidak tersisa di hadapan mereka kecuali satu pilihan, yaitu pedang. Sementara pedang tidaklah menambah perpecahan kecuali semakin parah. Dan pedang tidaklah mengantarkan kecuali kepada permusuhan yang bisa jadi dengan pedang itu akan mencabut akar dari keturunan mereka. Manusia akan sirna kalau perang terus terjadi. Sehingga mereka pun kebingungan apa yang harus mereka lakukan dan mereka tempuh. Adapun Abu Thalib, maka dia tatkala mereka menyampaikan tuntutan mereka kepada Abu Thalib agar menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka untuk mereka bunuh, lalu ia melihat pergerakan mereka dan upaya mereka yang semakin menguatkan bahwa kaum musyrikin memang berkeinginan untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang sudah dilakukan oleh Abu Jahal, upaya-upaya pembunuhan seperti yang sudah berupaya dilakukan oleh Uqbah bin Abi Mu'ayth, sebagaimana pula yang dilakukan oleh Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu sebelumnya, sebelum Islam, sebelum beliau masuk Islam. Maka dengan melihat pergerakan dan upaya-upaya ini semua, ia mengumpulkan Bani Hashim, ia mengumpulkan Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dan mengajak mereka untuk bangkit menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka semua menerima ajakan permintaan Abu Thalib, baik yang muslim maupun yang kafir. Mereka mengikat perjanjian di sisi Ka'bah, sepakat untuk memberikan pembelaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali Abu Lahab yang dia sudah memisahkan diri dari kerabat-kerabatnya dan ia bersama kaum Quraisy. Kemudian Syekh menyatakan al-muqata'atu al-ammah wa fardul hisar, pemboikotan umum dan blokade. Kata Syekh rahimahullahu taala, zadat hayratul musyrikin, semakin bertambah kebingungan kaum musyrikin tatkala mereka kehabisan akal untuk melakukan tipu daya. Dan mereka pun mendapati Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib bertekad untuk menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdiri di belakangnya untuk membelanya, siapapun dia yang ingin mengancam, yang ingin menyakiti, yang ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semakin bertambah bingung sehingga mereka pun berkumpul di daerah Bani Kinanah untuk mempelajari sikap apa yang semestinya saat ini mereka jalani, yang bisa mereka tunaikan. Mereka pun bermusyawarah sampai mereka kepada keputusan anarkis yang mereka sepakati. Sampai diambillah keputusan anarkis yang mereka sepakati, yaitu bahwa mereka tidak akan menikahi Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Tidak berjual beli dengan mereka. Tidak boleh duduk-duduk dengan mereka. Tidak bergaul dengan mereka. Tidak masuk rumah-rumah mereka. Tidak berbicara dengan mereka. Tidak menerima perdamaian sama sekali. Dan tidak akan pernah merasa iba. Sampai mereka menyerahkan Rasulullah untuk mereka bunuh. Inilah hasil kesepakatan tersebut. Mereka bertekad, berjanji, menyepakati ketetapan tersebut. Dan mereka menuliskan lembaran. Naam, lembar perjanjian, kesepakatan yang mereka gantung di ruangan Ka'bah. Dan yang menulis kesepakatan itu adalah Baghid bin Amir bin Hashim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakannya. Naam, dengan doa kejelekan sampai tangannya lumpuh atau sebagian jari jemarinya lumpuh. Kemudian barakallahu fikum, setelah terjadi kesepakatan mereka untuk memboikot Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib dengan semua bentuk pemboikotan tadi, tidak menikah, tidak jual beli, naam, tidak bermajlis, tidak bergaul, tidak masuk rumah, tidak berbicara, dan tidak menerima apapun perdamaian mereka. Lalu Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib setelah itu bergabung di perkampungan Abu Talib. Baik itu yang Muslim ataupun yang kafir, kecuali sekali lagi Abu Lahab. Ia telah memutuskan dari mereka, atau mereka barakallahu fikum, telah diputuskan dari mereka segala bentuk bahan makanan. Nah, bahan makanan di embargo, diputuskan, dan segala macam kebutuhan mereka oleh kaum musyrikin. Para pedagang juga menghalangi untuk berjual beli bersama mereka. Tidak dijual beli apapun dengan mereka. Dan mereka, Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib, yang berada di perkampungan Abu Talib, mereka bertahan sampai akhirnya naam barakallahu fikum, simpanan-simpanan mereka sudah habis, hingga pun mereka makan dari dedaunan pohon dan kulit-kulit. Mereka sampai merasakan sakit dan pingsan karena kelaparan. Sampai terdengar suara-suara para wanita dan anak-anak merintih karena lapar. Dan tidak ada apapun yang sampai kepada mereka dari semua bentuk bahan makanan kecuali secara sembunyi-sembunyi. Maka adalah Hakim bin Hizam, terkadang ia membawa jagung kepada bibinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Adapun mereka yang lainnya, mereka tidak bisa keluar dari perkampungan itu kecuali pada bulan-bulan haram. Mereka membeli dari kafilah dagang yang datang dari luar kota Makkah. Dari kafilah dagang yang datang dari luar kota Makkah. Itu pun masih barakallahu fikum ahlu Makkah. Mereka menambah harga yang sangat tinggi. sampai pun mereka tidak sanggup untuk membelinya. Harganya ditinggikan setinggi-tingginya. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak suka dengan keadaan itu, beliau terus berdakwah kepada jalan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih lagi pada ayyamul hajj, pada hari-hari haji, ketika kabilah-kabilah Arabiyah berdatangan ke kota Mekkah dari berbagai penjuru. Lalu kemudian kata Syekh, robeknya lembar perjanjian dan dibukanya blokade tersebut, pemboikotan tersebut. Wa ba'da nahwi thalathi sanawat, setelah berlalu 3 tahun, Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan permusuhan tersebut berhenti. Sikap kesewenang-wenangan tersebut berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala melemparkan atau menanamkan pada hati 5 tokoh besar Quraisy untuk bangkit membatalkan as-sahifah, lembar perjanjian dan pemboikotan tersebut. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengirim rayap, lalu memakan semua yang ada pada lembaran perjanjian tersebut dari pemboikotan dan tindak kesewenang-wenangan, dan tidak menyisakan apapun dari lembar perjanjian itu kecuali kalimat-kalimat zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan nama-nama Allah. Adapun tokoh pembesar Quraisy yang 5 tersebut, mereka adalah Hisham bin Amr bin Al-Harith dari Bani Amir bin Lu'ay. Orang ini pergi menemui Zuhair bin Abi Umayyah Al-Makhzumi. Dan dia adalah anaknya Atikah, bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menemui Al-Mut'im bin Adi. Lalu kemudian menjumpai Abul Bakhtari bin Hisham. Kemudian berikutnya kepada Zam'ah ibn al-Aswad. Fadhakara kullu wahidin minhum bilqarabati warrahim. Maka masing-masing dari 5 orang tersebut, na'am, atau dia menyebutkan kepada masing-masing dari orang tersebut, mengingatkan tentang kekerabatan dan tali silaturrahim yang ada pada mereka. Dan ia mencela mereka atas penerimaan mereka terhadap tindak kezaliman kepada Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Dan ia mendorong mereka untuk membatalkan perjanjian tersebut. Maka mereka pun berkumpul di Khatmil Hajun. Dan mereka sepakat atas 1 keputusan. Bahwa mereka akan bangkit untuk membatalkan surat perjanjian tersebut. Wasabahan, di pagi hari, ketika ramai tempat perkumpulan-perkumpulan Quraisy di Masjidil Haram, maka datanglah Zuhair dengan memakai pakaian lengkap. Fatafa bil bait, dia melakukan tawaf di Ka'bah. Lalu ia menghadap kepada manusia dan menyatakan, ya ahla Makkah, wahai penduduk Makkah, kita makan dari makanan, kita memakai pakaian, sementara Banu Hashim dan Banu Al-Muttalib, mereka sengsara. Mereka tidak bisa menjual, tidak bisa membeli. Demi Allah, aku tidak akan duduk sampai robek lembar catatan yang zalim dan pemutus hubungan tersebut. Aku tidak akan pernah duduk dari tempat ini. Maka berkatalah Abu Jahal, kadzabta, dusta kamu. Demi Allah, dia tidak akan pernah robek. Maka berkatalah Zam'ah, engkau demi Allah lebih pendusta, wahai Abu Jahal. Kami tidak pernah ridha penulisan dari lembar perjanjian tersebut tatkala ditulis. Maka berkata menimpali Abul Bakhtari, Zam'ah telah benar. Kami tidak ridha apa yang ditulis padanya dan kami tidak pernah mengakuinya. Dan berkata Al-Mut'im bin Adi, kalian berdua benar. Dan telah dusta orang yang menyatakan selain itu. Kami berlepas diri dari Allah. Atau kami berlepas diri kepada Allah darinya dan dari apa yang dituliskan di dalamnya. Dan ia pun dibenarkan oleh Hisham bin Amr. Saling membenarkan satu dengan yang lainnya. Karena memang sudah mereka sepakati. Mereka sudah menyepakatinya. Sudah diatur konsepnya. Maka berkatalah Abu Jahal, ini urusan yang sudah diputuskan tadi malam. Dan sudah dimusyawarahkan di selain di tempat ini. Bukan di sini mereka berkumpul. Dan Abu Talib pada waktu itu, jalisan fi nahiyatil masjid. Sedang duduk di sisi al-masjidil haram. Maka ia pun datang kepada mereka. Mengabari mereka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada Abu Talib bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menguasakan rayap atas lembar-lembar catatan tersebut atau lembar perjanjian tersebut. Sehingga rayap itu memakan apa yang ada padanya dari kezaliman dan pemutusan serta naam tindak kesewenang-wenangan. Dan tidak meninggalkan apapun pada lembar perjanjian itu kecuali zikir kepada Allah. Kecuali kalimat-kalimat zikir nama-nama Allah. Dan ia pun menyatakan, Abu Talib menyatakan, setelah ia mengabari mereka hal itu, fa in kana kadziban, kalau dia dusta, Muhammad itu dusta atas kabar yang ia berikan kepadaku bahwa rayap telah memakan dari lembar-lembar perjanjian itu dan tidak menyisakan apapun darinya kecuali kalimat-kalimat zikir dari nama-nama Allah. Naam. Maka biarkan antara kalian dengan mereka. Jangan kalian ganggu lagi dia. Atau silakan kalian berbuat apa yang ingin kalian perbuat. Tapi kalau dia jujur, maka kalian rujuk dari pemutusan terhadap kami dan menzalimi kami. Maka mereka menyatakan, engkau telah berlaku adil. Itu sikap yang adil. Kalau Muhammad itu dusta, akan kami lakukan apa yang kami inginkan terhadapnya. Tapi kalau dia jujur, maka kami akan rujuk dan memutuskan blokade tersebut. Dan bangkitlah Al-Mut'im. Selalu membantah Abu Jahal. Atau yang dia selalu membantah Abu Jahal. Dia bangkit untuk merobek sahifah. Lembar surat perjanjian tersebut. Ternyata ketika ia bangkit untuk mengambilnya dan merobek-robeknya, ternyata ia mendapatinya telah dimakan oleh rayap. Kecuali kalimat Bismikallahumma. Dan apa yang ada di dalamnya dari nama-nama Allah. Sehingga apa yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam termasuk salah satu tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat yang disaksikan oleh musyrikin dengan mata kepala mereka, benar-benar terjadi seperti yang dikabarkan Abu Talib, yang ia dikabari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka pun tetap senantiasa bergelimang dalam kesesatan. Sekian banyak fase mereka tempuh. Sekian banyak kejadian yang menunjukkan bukti kebenaran Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mereka masih bergelimang dalam kesesatan, tidak mau menerima dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Adapun blokade akhirnya pun dihentikan setelah itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama para sahabat dan juga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Nah, semuanya yang muslim maupun yang kafir, mereka keluar dari perkampungan Abu Talib. Kemudian yang terakhir, sisa sedikit. Syekh menyatakan, wafdu Quraisy baina yaday Abi Talib. Utusan Quraisy kepada Abu Talib. Ternyata urusannya kembali setelah pembukaan blokade, kembali lagi seperti yang dulu-dulu. Sikap-sikap yang dulu mereka tempuh, yang mereka tampakkan. Ini hanya terjadi beberapa bulan saja. Sikap lunak dan tidak mengganggu. Naam, ini hanya terjadi beberapa bulan hingga Abu Talib tertimpa oleh sakit. Abu Talib sakit, mulai. Sakitnya semakin parah, semakin bertambah parah. Dan pada waktu itu Abu Talib telah mencapai umur lebih dari 80 tahun. Sudah lebih dari 80 tahun. Maka Quraisy merasa bahwa dia sudah tidak akan sanggup dari sakit ini. Kelihatannya sudah kondisinya semakin berat. Sehingga mereka pun bermusyawarah di antara mereka. Mereka menyatakan, temui Abu Talib. Maka kita ambil urusan yang ada tentang anak saudaranya, ia berikan kepada kita. Karena kita khawatir syekh ini, orang tua ini akan mati. Terjadi sesuatu padanya sehingga nanti orang-orang Arab akan mengecam kita. Mereka menyatakan, tarakuhu hatta idza mata ammuhu tanawaluhu. Orang-orang Arab akan menyatakan bahwa mereka membiarkan dia, tidak mengganggunya sampai ternyata tatkala pamannya mati mereka membunuhnya. Sehingga kita harus bersegera untuk musyawarah dengan Abu Talib. Mereka pun pergi dan masuk menemui Abu Talib agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dari mencela tuhan-tuhan mereka, minta agar Rasulullah berhenti mencela tuhan-tuhan mereka dan mereka pun akan membiarkan Rasulullah dengan tuhannya. Artinya kita selesaikan sajalah urusannya. Tidak usah saling mencela. Rasulullah berhenti dari semuanya. Menganggap bodoh. Naam, nenek moyang dan bapak-bapak mereka. Menganggap batil agama mereka. Jangan. Kami pun akan biarkan engkau dengan Tuhanmu. Maka Abu Talib pun memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menawarkan kepadanya apa yang mereka katakan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ya ammi, wahai pamanku, aku hanya menginginkan satu kalimat dari mereka yang jika mereka ucapkan maka segenap Arab akan tunduk kepada mereka. Dan orang-orang ajam akan menunaikan jizyah, membayar upeti kepada mereka." Artinya aku cuma minta satu kata saja. Yang dengan kata-kata itu mereka akan menjadi terhormat. Akan berkuasa atas orang-orang Arab dan orang-orang ajam. Maka mereka kaget. Hah? Kalimatan wahidah cuma satu kata saja. Naam. Iya, kata Nabi. Demi bapakmu meskipun 10 kata. Mari, apa itu? Qala, maka Rasul menyatakan, La ilaha illallah. Ucapkan kalimat La ilaha illallah. Mereka bangkit sambil terkejut dan mengibaskan pakaian mereka dan menyatakan, Aja'alal alihata ilahan wahida, inna hadha lasyai'un ujab. Apakah dia hanya ingin menjadikan Tuhan itu satu saja? Ini merupakan perkara yang sangat aneh. Mereka pun enggan. Barakallahu fikum untuk mengucapkan kalimat tersebut. Sehingga akhirnya pun tidak ditemukan jalan. Atau tidak ditemukan satu kata kesepakatan. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Setelahnya kita akan masuk pembahasan Amul Huzni, tahun duka cita. Karena setelah sakitnya semakin parah Abu Talib, ia pun meninggal, dan setelah itu pun beberapa saat meninggallah Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. InsyaAllah akan kita bahas pada kajian-kajian berikutnya biiznillahi ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.